Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RR yang dimuliakan Allah, di awal tahun 2011, di awal tahun 1432 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ayat 26 ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana cintanya Allah kepada manusia, hingga cintailah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'im masnun." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 26 ini ditemukan setelah mengalir begitu banyak rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dimulai pertama kali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang terhampar. Kemudian beberapa hari yang lalu kita menemukan bagaimana Allah mengutus angin sehingga terjadi perkawinan di dunia tumbuh-tumbuhan, di alam raya ini, di dunia hewan dan manusia pun kita menemukan ketika ada angin, kita akan menemukan perkawinan di musim itu lebih banyak. Kemudian juga kita menemukan ada hujan yang turun dari langit, ada pembagian rezeki, gunung sebagai pasak bumi. Semuanya itu diciptakan Allah secara seimbang dan telah kita kaji pada hari-hari yang lalu, dimulai dari pertengahan dari ayat ke-11 sampai ayat 26 ini. Kemudian kita juga menemukan jauh sebelum ayat 10 ke atas, Allah Subhanahu wa taala memulai awal surat Al-Hijr ini dengan Al-Qur'anul Karim sebagai standar penjaga moral gerak manusia. Ayat 26 ini menegaskan kepada kita, sebelum Allah menciptakan manusia, Dia telah menciptakan segala fasilitas di bumi ini sehingga manusia layak hidup di atasnya. Di samping itu, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan satu buku kalamullah yang disimpannya di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan kitab suci dan menurunkan para nabi dan memberi fasilitas kehidupan manusia di atasnya sebagai wujud khalifah Allah di bumi ini. Maka wajarlah penciptaan manusia lebih spesifik daripada penciptaan makhluk-makhluk lainnya. Allah mengatakan Adam diciptakan dari tanah, tetapi makhluk setelah Adam diciptakan dari air mani. Ini merupakan keagungan penciptaan Adam, keagungan penciptaan manusia yang tidak ditemukan dari penciptaan makhluk-makhluk lainnya. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, akan mengkaji lebih jauh tentang ayat 26 dari surah Al-Hijr ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, mungkin satu pertanyaan yang menggelitik di dalam pikiran kita, kenapa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan alam semesta, langit dengan segala kebesarannya, bumi yang begitu terhampar luas dan disertai dengan gunung-gunung sebagai pakunya, dan kemudian Allah mengatakan bahwa manusia itu dihidupkan dan dimatikan menunjukkan kekuasaannya, angin dan sebagainya, ya ini semua Allah jelaskan. Dan setelah itu Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan, kami ciptakan manusia itu min salsalim min hama'im masnun, dari tanah liat kering yang kemudian diberi bentuk. Artinya apa? Ada dua makna di sini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan tentang bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang secara penciptaan itu jauh lebih mudah daripada penciptaan alam semesta. Ya, langit itu sangat hebat. Ya, planet-planet masih banyak belum ditemui. Gugusan gugusan bintang itu ada yang bahkan jauh lebih besar daripada gugusan Bima Sakti. Matahari yang besar yang kita lihat berapa kali ukuran bumi itu tidak ada apa-apanya dibanding bintang yang kita lihat sangat kecil yang berada di kejauhan. Karena sangat besarnya lah maka bintang itu masih kelihatan. Kalau dia kecil dia tidak akan kelihatan di langit. Ya. Begitu juga dengan bumi yang terhampar luas itu adalah penciptaan ya, maha karya yang sangat agung, sangat spesifik, sangat besar. Dan manusia hanyalah merupakan bagian kecil daripada penciptaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengingatkan kepada kita kembali bahwa dengan keberadaan kita yang diciptakan berasal dari saripati tanah, dari setetes air mani, dari tanah liat, yang semuanya tidak, kalau kita lihat tidak ada yang terlalu istimewa manusia ini ya. Kecuali kalau misalnya kita diciptakan dari butiran-butiran mutiara, atau kalau kita misalnya berasal dari emas dan perak begitu ya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata ada manusia yang menganggap dirinya sangat hebat. Ada manusia yang menganggap dirinya bahkan sudah sampai kepada taraf Tuhan. Ya, dirinya itu adalah Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun. Ya, ada manusia yang dengan kekayaannya merasa sudah sangat hebat sekali sehingga akhirnya dia mengatakan innama utituhu 'ala ilmin indi. Semuanya ini harta kekayaanku itu tidak ada andil apa-apa Tuhan. Ini semua kuperoleh daripada kekuasaanku, ya. Begitu juga dengan kaum 'Ad, ya. Wa amma 'adum fastakbaru fil ardi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum 'Ad yang mengatakan kami, siapa yang lebih hebat dari kami? Begitu. Dia hanyalah manusia yang hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya bumi, konon lagi kalau dibandingkan dengan besarnya penciptaan alam raya, ya. Gunung saja tidak akan mampu dia samai ketinggiannya. Inilah yang menjadi pesan penting dari Luqman kepada anak-anaknya, ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur, ya. Bersikap sederhana, bersikap biasa. Jadilah hamba-hamba Allah yang begitu sangat dimuliakan oleh orang lain. Karena kamu sebenarnya tidak akan pernah dapat menyamai ketinggian gunung dan tidak akan mampu dapat menembus kedalaman bumi. Kita hanyalah manusia biasa yang kelebihan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal untuk berpikir, dan ketika kita berpikir seharusnya kita sudah sampai kepada sebuah pengetahuan bahwa kita ini adalah makhluk manusia yang begitu kerdil, begitu kecil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita sekali lagi berusaha untuk menyadari ini. Dan kita, kalau kita teliti, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, terpencar-pencarnya kisah Nabi Adam alaihissalam, penciptaannya. Terkadang Allah sebutkan wallahu khalaqakum min turabin summa min fatin summa ja'alakum azwaja, ya. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani dia jadikan kamu berpasang-pasangan. Di dalam ayat kita pada hari ini Allah mengatakan min salsal, ya, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam asalnya yang kemudian diberi bentuk. Kalau disatukan semua ternyata bukan merupakan bentuk pengulangan, akan tetapi untuk menjelaskan secara lebih mendetail bagaimana manusia itu diciptakan dari tanah, saripati tanah yang kemudian akhirnya hubungan biologis kedua orang tua, ya, sel sperma membuahi ovum, ya, kemudian jadilah dia itu min salsa tanah lumpur, ya, yang kalau di dalam pembuatan keramik itu dibuat tanah lumpur itu diambil kemudian dibentuk, ya, akhirnya dia dipanaskan menjadi keras, dibentuk, baru kemudian dia itu menjadi manusia. Begitulah penciptaan manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu mari sadari kita ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang begitu sangat kecil akan berhadapan dengan sang penguasa alam semesta. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, ya. Dialah yang akan mengumpulkan manusia dan kita akan berhadapan dengan sang penguasa. Itu saja Ustaz Jana. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Ustaz Perdana dan prolog kita di awal, bahwa ciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada ciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan dari tanah dan air, man yang hina. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari unsur penciptaan, manusia tidak layak untuk menyombongkan diri dan membesarkan apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian pada kesimpulan ini juga dapat kita sampaikan bahwa manusia menjadi mulia berkat akal yang dititipkan Allah kepada dirinya. Allah mengatakan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan Adam sebagai khalifah, wakilku di bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia menjadi mulia karena dia adalah wakil Allah di bumi. Allah zat yang maha kuat. Jadi ketika kita menjadi wakil yang baik, mewakili Allah di bumi ini yang kuat itu, kita pun akan menjadi kuat. Kita menjadi wakil Allah yang mulia itu pun, kita akan menjadi mulia. Wakil Allah yang bijaksana itu pun, kita diminta untuk bersikap bijaksana. Itulah wakil yang akan mengikuti instruksi dari orang yang mewakilinya. Wakil itu bukan berarti membuat peraturan sendiri, apalagi peraturan itu bertentangan dengan orang yang diwakilkannya. Berarti dia telah tidak menjalankan statusnya sebagai orang yang mewakili. Kemudian khalifah Allah ini akan menjadi mulia apabila kita menemukan di awal surat Al-Hijr sebagai kesimpulan yang ketiga, yaitu kembali kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah memuliakan manusia sebagaimana disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ayat ke-9, menegaskan kepada kita mulianya manusia ketika dia tahu visi dan misi dia. Dia tahu bahwa hidup yang sekali ini harus memberi manfaat semaksimal mungkin. Sebagaimana langit dan bumi bertasbih beserta apa yang ada di dalamnya, subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan terus mereka bertasbih, yusabbihu lillah. Dan untuk itu manusia akan menjadi mulia apabila dia mau bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Allah, atas nama Allah yang mulia. Kesimpulannya yang terpenting, bahwa manusia akan menjadi makhluk mulia dengan akal, dengan khalifah yang diberikan Allah kepadanya, apabila dia tahu jalan yang lurus berdasarkan Al-Quranul Karim, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.